metune semua gambar ae. Nang kali koko welut gak oleh welut tata oleh urang. Mula peno rabi toleke sing nurut, nek gak nurut cepetno lawang. Ngono-ngono iku salah kawitane. Jaran kepang mangan pari lambe abang manasno ati. Loh. Loh keliru rak. Keliru. Kancane iso dioyok kaya gak karuan. Ya apa njuk jaran kepang. Mosok lali biasa rek, rek. Iki lho kaya biasa iki lho. Engko lek wis nano nano nano nano nano nano nino nano lututno. Mosok. Mosok lali kura kandas barang iko. Eling ah. Awas yo. Budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe. Lho. Apa? Heh. Tuh, iso ngadeg kabeh iki. Melok ah ngetutna. Ayo mikul bebekmu yo. Ngono yo pancen. Tutna julajuli lho dadak ngadeg tinggal nyengkre tabuhane. Wah, julajuli biasa iki lho. Ya, biasa ya. Ya balik. Ya. Kerem gedek nang Surabaya mbok ning ledek anak di tete peno. Dungane sairan molimo iki asane haye molimo yok dikurangi kan sedidik pekerno otong rukine sebab akibate sing nyongko awake dhewe main iku dolor pancen ake warnane minu ceki lan liyo le ayah ane haye mulo nek diterjang mesti rusak sebab kono kene wis ake cun tune masalah minum iku semono uga nek ngliwati aliyo suwe ne suwe cekel bakale sangsara bisa nyusahno dulur luwe-luwe wong madat lan madon iku sing pungkasan ngerusak fisik ekonomi lan sebab efeke lali nang kewajiban akibat rumah tanggane dadi boran sebab saiki wis ana contone dudu wong liya tapi awakku dhewe duit 100.000 kate ana perlune bareng entek aku gak wani muleh jane mono dulur bojoku sadar tapi aku sing perasaan wanine mule tak golekno utangan pakara nyaur ngenteni lek wis dodol aku teko terus ditakoni mula tak wara aku ngurus wedi aku masih kalah bojoku dak ngerti duit tak kena kabeh cek gak bisa neni bareng wayahe nyaur atiku bengong golek sebetan gak ono sing bareng aku kondo terang-terangan bojoku nangis melung-melung boleh akhiri ngontrak no omah rom tahun ayo dari Tarsan Kota taga ayo melaku-melaku ambil boleh sir-siran mulai kumat nih. So, hai. Aduh. Waduh, bisa enggak sih? Aduh, Mbak. Asik yo opo geger kok dengkekne ngene ada ta. Untut erek cer cer lo lo lo lo tukang tanu opo peno yo gak kliru wong blater gawene metu tampi arek wedok kok celula-celulu lo peno lanang iku nek milih nanding direwangi awake garing blungkar-blungkar nyeloni kucing toleko sing luwe ayu wong kandeng ngencaan laku-laku rasane atiku nega golek itu tu anake wak senu atiku kadung mangkel tak dukono cek lalar pager keturutan arek wedok gelem bareng tak rapi dada anake nenem aku tau dikatuti anake bakul guren aku gak gelem sih senang ijil dadak saiki oleh rondo krepek pele pele tebu dadak oleh bengkok anu bongkeng apok mengapan cekap semanten hitungan pulau sahailan boten poro